Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya lah kita bisa kembali bermajlis, dan ini sangat menyenangkan bagi kita bisa hadir dan duduk di majlis salim. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah dalam bermajlis salim. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita melanjutkan pada pertemuan yang terakhir. Kita telah masuk pada dosa yang ke-10, yakni dosa zina. Al-kabiratul ashirah az-zina. Dosa zina ini kaum muslimin adalah dosa yang telah diketahui bersama hukumnya dalam Islam, termasuk dari dosa besar dikarenakan adanya hukuman had yang telah ditentukan dalam syariat kita. Ia akan kita bacakan insyaallah nanti beberapa keterangan dalam penegakan hukuman had itu. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi beberapa ayat, beberapa hadis dalam kitab Al-Kabair ini yang menerangkan tentang dosa zina. Ini penting kita angkat kembali walaupun sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang terakhir sebelum ini, karena ada beberapa yang tertinggal yang belum kita bacakan. Dikarenakan apalagi di zaman-zaman kita ini yang perzinahan itu merebak dan sudah disebutkan secara nas, termasuk diantara dekatnya hari kiamat adalah intisyaru zina, merebaknya perzinahan, merebaknya perzinahan, baik itu zina di kalangan mereka yang belum menikah ghairu muhsan ataupun perzinaan di kalangan mereka-mereka yang sudah menikah. Ini merebak wahai kaum muslimin, menjamur di negeri kita. Dan hampir-hampir hal ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan tidak aib lagi. Ketika ada orang bercerita begini begitu akan perbuatannya, baik dia masih anak-anak bau kencur, tapi dia sudah bangga melakukan hal itu. Ini malapetaka yang melanda negeri kita adalah zina merebak di tingkatan SD, SMP, SMA. Bergonta-ganti pasangan adalah sebuah kebanggaan. Na'udzubillahi min dzalik. Rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perzinaan, karena sesungguhnya perzinaan itu adalah fahishah, keburukan, kejelekan, wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan hidup. Ini menunjukkan zina itu adalah dosa besar. yang dilarang untuk kita melakukannya, apalagi melakukannya. Mendekati perzinaan saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua sebab-sebab terbukanya pintu perzinaan diharamkan dalam agama kita. Diharamkan dalam agama kita. Mau berbicara sisi mana? Diwajibkannya wanita menutup aurat. Bahkan sampai mereka diwajibkan menutup muka-muka mereka. Sebuah pertanyaan muncul, apakah cadar wajib? Ada pembahasan di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama. Di antara ulama yang mewajibkannya, Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin. Beliau memiliki satu risalah yang menerangkan kewajiban menutup wajah. Dikarenakan letak wajah itulah fitnah terbesar yang menggoda kaum pria. Kaki saja dilarang mereka untuk menggerakkan kakinya agar supaya nampak perhiasan yang ada pada kakinya, gelang emasnya atau indahnya kaki dia, dilarang. Disuruh ditutup karena hal itu bisa menimbulkan fitnah bagi kaum pria, apalagi wajah. Apalagi apa? Wajah. Antum kalau ngelihat perempuan itu, dilihat apanya? Waduh, cantiknya, jan kakinya, ayu banget sikile. Apa kakinya yang kamu lihat? Bukan, wajahnya. Karena itu kata Syekh, kaki dan tangan saja diperintahkan untuk ditutupi, apalagi al-wajah. Ala kulli hal, bukan itu pembahasan kita. Itu ada pembahasannya sendiri, dalil-dalil masing-masingnya. Yang menjadi pembahasan kita, itu diperintahkan dalam syariat. Karena apa? Kalau dibuka, akan mudah mendatangkan zina. Wanita, kulluha aurah. Semua tubuh wanita aurat. Sampai pun suaranya pun aurat. Tidak boleh kita berbisik-bisik yang bukan mahramnya dengan wanita yang ajnabiyah. Tidak boleh kita memandangnya. Diperintahkan kita untuk ghadul basar, menundukkan pandangan. Dikarenakan melihat wanita yang ajnabiyah itu bisa mendatangkan zina. Begitu kaum muslimin. Begitu ketat syariat ini. Berjabat tangan yang bukan mahramnya diharamkan dalam syariat kita, dikarenakan hal itu juga bisa menyebabkan zina. Jabat tangan terasa maknyes. Ya. Maka kaum muslimin, itu menjadikan sarana syaitan menggoda Bani Adam untuk kemudian jatuh pada perzinaan. Agama kita begitu ketat dalam mengatur pergaulan. Ternyata ini semuanya zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi bagi mereka. Berjilbab bukan lagi hal yang wajib bagi mereka. Dan mereka ini adalah notabene muslimat. Beragama Islam mereka, tapi tidak mau berjilbab, apalagi menutup mukanya. Tangan dan kakinya pun nampak, rambut dan lehernya pun nampak. Jilbab sudah menjadi hal yang bahkan mungkin orang akan mengatakan tabu. Hari gini masih jilbaban. Ini larangan berkumpul antar laki dengan perempuan. Larangan bercampur baur. hal ini sudah diingkari di hari-hari seperti ini. Sudah kuno ajaran itu, kata mereka. Kata kaum muslimin, maka pantaslah banyak perzinaan dikarenakan syariat sudah diingkari dan dijauhi oleh manusia. Hakadha qawm muslimin. Mari kita jaga diri kita, putri-putri kita, putra-putra kita, cucu-cucu kita, agar jauh dari perzinaan. Tidak seorang pun aman dari gangguan syaitan, dari perzinaan. Kita katakan seperti itu dikarenakan Nabi menyebutkan hal itu. Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal minan nisa. Tidak ada yang lebih berat godaan bagi kaum pria melebihi godaan dari kalangan wanita. Pria siapapun orangnya terancam dengan perzinaan, sehingga jangan pernah Anda merasa aman. Hati-hati. Mungkin Anda punya ipar, adik perempuan istrimu. Hati-hati. Nabi ditanya tentang mereka, tentang ipar. Jawaban Nabi mengatakan ipar itu adalah al-maut. Kenapa ipar itu bisa mbakyu istri kita atau adik perempuan istri kita? Kenapa Nabi menyebutkan mereka dalam maut bagi kita? Dikarenakan banyak terjadi perzinaan dengan mereka-mereka itu. Akibat pergaulan satu rumah yang mana iparmu bukan seorang wanita yang haji, kamu awalnya risih. Ya namanya orang, kebiasaan menyebabkan hilang risihnya. Dan kemudian na'udzubillah min dzalik, syaitan menjerumuskanmu ke dalam jurang perzinaan. Dan itu banyak terjadi. Maka hadirin kaum muslimin, pembahasan kita angkat kembali karena pentingnya membahas hal ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan perzinaan. Amin ya rabbal alamin. Dengan cara kita meninggalkan sebab-sebab jatuhnya pada perzinaan. Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati perzinaan. Disebutkan di dalam surat An-Nur tentang hukum hadnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah mereka 100 kali cambukan. Dua-duanya, laki-lakinya maupun perempuannya. Wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah. Dan janganlah kasih sayang itu menyebabkan kalian tidak menegakkan hukuman had ini. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Itu jikalau kalian beriman kepada Allah dan yawmil akhir, dan hendaknya azab siksaan itu dipertontonkan di depan kaum mukminin. Hukuman had pelaksanaannya itu bukan sembunyi-sembunyi, tetapi dilakukan di hadapan kaum mukminin agar mereka mengambil ibrah pelajaran. Dicambuk 100 kali di hadapan kaum mukminin masing-masingnya, yang laki-lakinya dan juga yang perempuannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Qala Syekh Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tafsir ayat ini adalah hada adabuz zaniyah waz zani fid dunya. Ini adalah hukuman had bagi para pezina laki-laki dan perempuan fid dunya, di dunia. Idza kana uzabain, apabila pezinanya itu dari kalangan uzab, yakni bujang dan gadis, yakni belum pernah melaksanakan akad nikah. Ini idza kana mutazawijain, apabila yang melakukan zina itu adalah dari kalangan orang yang menikah, au qad tazawwaja, atau seorang yang pernah menikah, maknanya di luar, yakni dia sudah bukan status suami atau istri orang, dia janda atau duda, tapi dia sudah pernah melakukan akad nikah dalam hidupnya, walaupun sekali, dan tidak berhasil alias cerai. Dia menjanda, tidak punya suami, atau dia menduda dalam status tidak memiliki istri, dia melakukan zina, fayurjamani bil hijarati ila an yamuta, maka kedua-duanya dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Kadzalika tsabata fi sunnah anin nabi alaihi salatu wassalam, dan itulah yang tetap dalam sunnah nabi. Adapun rajam, ayatul rajmi, ayat yang menerangkan hukuman rajam itu mansukhah, telah dihapus penyebutannya dalam Al-Qur'an. Akan tetapi pelaksanaan hukuman rajam itu masih tetap ada dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Syekh, belum melanjutkan ucapannya, fa illam yastawfil qisas min huma fid dunya wa mata min ghairi tabatin fa innahuma yu'adzabani fin nar bisiyati min nar. Apabila tidak dilaksanakan hukuman had di dunia bagi mereka para pezina sampai mereka mati dalam keadaan belum bertobat, maka dia akan diazab nanti di yaumul qiyamah dengan azab yang sangat dahsyat. Azab abaqi dua kaum muslimin disebutkan oleh beliau di sini salah satu contoh siksaannya. Sebelum kita ke arah sana, kami akan sampaikan fatwa ulama kita yang berkaitan tentang nas yang mencontohkan di zaman Nabi dilaksanakannya hukum rajam. Dan siapakah yang berhak melakukannya? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, contohnya diantaranya adalah hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma, annahuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ughdu ya Unais ila imra'atin hadha fa in i'tarafat farjimha. Rasul memerintahkan kepada sahabatnya Unais untuk datang kepada seorang wanita. Jikalau dia mengaku dia telah melakukan perbuatan zina, maka rajamlah dia. Qala faghada 'alaiha fa'tarafat fa amara biha Rasulullah furjimat. Unais pun melaksanakan perintahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Didatangilah wanita tersebut dan kemudian dia mengaku melakukan perzinahan. Maka dirajamlah di atas perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Hadirin kaum muslimin, dulu di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi menyatakan dirinya telah melakukan perbuatan zina. Iktiraf, pengakuan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam pun memerintahkannya kepada para sahabat yang duduk dirajam laki-laki itu. Ini beberapa contoh. Juga contoh yang berikutnya. Dulu ada seorang wanita datang kepada Rasul dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil karena berzina. Wanita dari Bani Juhainah atatin Nabi alaihissalatu wassalam wa yahubla minazina. Faqala ya Rasulullah asabtul hadda fakimhu alayya. Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa zina. Tegakkanlah hukum had itu kepadaku. Dalam keadaan wanita itu hamil sebagai bukti bahwa dia telah melakukan perbuatan itu. Maka Rasul tidak langsung merajamnya. Dikarenakan adanya janin di dalam rahim wanita itu. Nabi kemudian memanggil keluarga wanita itu. Fada'a waliyaha faqala. Dipanggil walinya. Nabi mengatakan kepada walinya, ahsin ilaiha wa idza wada'at fa'tini biha. Berbuat baiklah engkau kepada wanita ini. Lihat wahai kaum muslimin, di akhir penghujung hadis ini Nabi menyolati wanita tersebut. Dikarenakan dia sudah bertobat. Di sini ada sebuah faedah. Walaupun dia sudah bertobat, hukum rajam itu tetap ditegakkan. Walaupun dia sudah bertobat, hukum rajam tetap dilaksanakan. Falamma wada'at, tatkala wanita itu sudah melahirkan, datanglah wanita tersebut ke hadapan Nabi alaihissalatu wassalam sambil menggendong anaknya yang sudah dilahirkan olehnya. Nabi memerintahkan kembali untuk menyusui sampai anak itu bisa makan selain ASI. Bentuk kasih sayang Nabi kepada wanita tersebut dan kepada anaknya. Setelah itu barulah fasyuddat alaiha thiyabuha. Pakaiannya diikat supaya tidak tersingkap. Dan dilaksanakanlah hukum rajam itu. Sampai mati wanita itu dilempari batu oleh para sahabat Nabi. Setelah wanita itu mati, fasalla alaiha Rasulullah. Rasulullah pun menyolatinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, tusalli alaiha waqad zanat. Ya Rasulullah, engkau menyolatinya padahal dia berbuat zina. Qala Rasulullah menjawab, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinah lawas'adhum. Sungguh wanita ini telah bertobat. Seandainya tobatnya dibagi ke 70 orang di penduduk Madinah ini, maka tobatnya mencukupi bagi mereka. Yang kita ambil di sini ibrah, lihat, zina menyebabkan dihilangkannya nyawa seseorang. Ketika yang melakukannya adalah seorang yang sudah pernah menikah, yang disebut dengan zina muhsam. Nyawa taruhannya dan eksekusinya dengan cara yang begitu dahsyat. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa yang satu ini. Bukan dengan dipenggal kepalanya. Bukan pula dengan ditembak tepat pada jantungnya atau hatinya. Tidak. Dilempari. Pak. Urung mati. Pak lagi. Urung mati. Pak. Sampai kelenger. Dilihat sama dokter Umar Tesurib. Lempari lagi. Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan besarnya problem perzinaan. Dalam agama kita itu perkara besar. Tapi dianggap sepele. Wanita menjajankan dirinya. Dibiarkan padahal mereka adalah pezina. Profesinya zina. Na'udzubillah min dzalik. Tempat-tempat lokalisasi dilindungi, ada backing-backingnya. Para wanita-wanita nakal memiliki tempat, bahkan mereka bisa melancarkan di jalan-jalan, memperjualkan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sangat miris negeri kita yang kita cintai, yang seperti ini di mana-mana ada. Pemuda dan pemudi kita terancam. Sampai-sampai bahasa hamil di luar nikah itu adalah hal yang lumrah. Wong sekarang sudah modern. Kalau zaman dulu lah aib. Dulu orang pacaran gak berani lebih dari jam 9 hansip bertindak. Sekarang orang pacaran bahkan tidak pulang ke rumah. Bapaknya tidak khawatir, malah justru apa? Seneng. Bocahku payu. Nggo cicipan wong lah iya pak. Kayak panganan baik. Tuwil dipangani. Tuwil dipangani. Astaghfirullahaladzim. Aib besar, tapi itu sebuah hal yang bukan aib lagi zaman sekarang. Hadirin kaum muslimin, ada satu hari di mana mereka istimewakan hari Valentine, hari perzinaan, yang itu menjadi sebuah hal yang diliburkan untuk itu, diperjuangkan menjadi hari cinta, hari zina. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dalam agama resikonya nyawa. Dengan cara yang dahsyat. Pertanyaannya adalah, siapakah dan bagaimana cara pelaksanaan hukuman itu? Berikut ini ya kaum muslimin beberapa jawabannya. Dibawakan ucapan para ulama kita. Fengkila man huwa alladhi yuqimu hadzal hadd. Siapakah yang berhak melaksanakan hukuman had ini? Ala la yambaghi li ahadin ayuqimal hudud illa bi idni sultan. Tidak boleh seorang melaksanakan hukuman had, apapun itu hukumannya, kecuali dengan izin dari pemerintah yang melaksanakan, yang mengeksekusi, yang menetapkannya adalah pemerintah. Sehingga aman dan tidak bergejolak setelah ditimbulkan, setelah dilaksanakan hukuman had itu. Terus bagaimana kalau seandainya pemerintah negeri itu tidak menegakkannya? Seperti negeri kita ini. Tidak menegakkan hukuman rajam, hukuman potong tangan, tidak menegakkannya. Berarti bagaimana? Beberapa orang berserak-serai, alhamdulillah. Maksudnya peripun pak. Mau berzina dia. Sehingga tidak khawatir adanya rajam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. akibat tidak ditegakkan hukum had, itulah diantara penyebab merebaknya zina. Ini penyakit, penyakit masyarakat. Kalau hukum had ditegakkan, kisos, orang membunuh, maka dibunuh. Nyawa, dibayar nyawa. Aman. Innalakum fil kisasi hayatun. La hayatun, sesungguhnya bagi kalian, dalam penegakan hukuman kisas, terdapat kehidupan. Satu orang mati, dipenggal kepalanya karena dia membunuh. Ribuan orang aman nyawanya, tidak terancam dengan pembunuhan karena kisos ditegakkan. Itulah makna kisos itu menyebabkan kehidupan. Tapi ketika kisos nyawa, tidak dibayar nyawa, hanya sekedar dipenjara, maka mereka pun tidak jera. Bahkan di penjara itu, kaum muslimin, lemu-lemu, mangantur-mangantur tok. Jenengan kepengin? Mbok kepengin, Pak. Menunya, saya sering bolak-balik ke Nusa Kambangan, kadang tanya menunya apa? Daging hari ini. Menunya apa? Telur, ayam, leks makanannya. Biayanya banyak sekali. Puluhan juta satu bulannya. Beras sekian ton. Satu LP memberi makan 500-600 orang. Duit negara. Ngempani bencoleng, Pak. Hadirin kaum muslimin. Nek jenengan kepengin, monggo, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Cuman itu saja hukumannya. Karena itu membunuh tetap terus. Bergulir pembunuhan, pembunuhan. Zina, zina, zina. Ribut orang rumah tangga karena zina. Cerai orang karena zina. Selingkuh ini, selingkuh. Kita penat sudah. Negeri ini seperti itu. Tetangga dengan tetangga. Teman kerja dengan teman kerja. Bos dengan bawahannya. Saudara dengan iparnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena tidak ditegakkan hukum had. Allah dirajam pelakunya dan dipertontonkan ini tempat perajamannya, dikubur setengah dan dilempari batu sampai mati, niscaya orang akan berpikir melakukan zina. Hakadza qaum muslimin. Allah menetapkan hukuman had itu adalah kebaikan bagi kehidupan manusia. Jangan Anda anggap Islam kejam. Islam menerapkan potong tangan kejam. Atau Islam melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Dikarenakan perzinahan itu hampir-hampir dikatakan sebagai hak asasi manusia. Lawong suka sama suka kan hak asasi. Walah. Orang zina dikatakan lumrah. Si penting bukan pemerkosaan. Suka sama suka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi berdasarkan dengan kebebasan. Zaman kebebasan. Apa-apa bebas. Zina sama siapapun bebas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hina wa muslimin rahim jami'an. Kita miris dengan kondisi yang ada. Kalau sih, kalau negeri itu tidak melakukan hukuman had, fa'illakum fa'illam yakun sultanun yakum bisyar, falayajusu al'amatun nas antukimal hudud. Kalau pemerintah setempat tidak melaksanakan hukuman had yang ditentukan dalam syariat, maka tidak boleh manusia biasa, masyarakat umum melakukan hukuman had itu. Enggak boleh. Wa man fa'ala dzalika athimun. Siapa yang melakukan hal itu adalah dosa. Li'anna liqamatul had yahtaju ila itsbatihi wa iqamatihi ila ijtihadin wa 'ilmin syar'iyyin hatta yu'lam mata yathbut wa mata yantafi wa ma huwa syurutuhu. Menegakkan hukum had melalui sekian banyak ketetapan-ketetapan, pembuktian-pembuktian, dan itu dilakukan oleh penguasa sehingga aman, bukan oleh individu. Hadirin kaum muslimin, seandainya na'udzubillahi min dzalik seorang melakukan zina, mana yang lebih baik, mengaku atau diam? Jawabannya adalah disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi mengaku telah melakukan zina, disebutkan hadis Jabir, anna rajulan min aslam atan nabiyya. Dulu pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dalam keadaan Rasul ada di masjid. Faqala inni qad zana. Ya Rasulullah, aku telah zina. Mengaku dia. Fa'aradu anhu. Rasul berpaling dari orang itu. Ya, ini lebih baik bagi dia taubat-taubatan nasuha, menutup perbuatannya, jangan berbicara dan jangan kau lakukan kembali. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aradu anhu. Rasul berpaling dari dia. Fatanaha li syakkihi alladhi a'rada. Laki-laki itu pun kemudian menghadap lagi ke Rasul. Umamanya, laki-laki berbicara di hadapannya, aku telah zina. Rasul berpaling. Laki-laki itu memburu Nabi. Ya Rasulullah, cara di mana Rasul berpaling? Dia pun mengatakan, aku telah berzina. Fasyahida ala nafsi arba'at syahadat. Syahadat. Fada'ahu faqala hal bika junun. Rasul tidak langsung menerima. Rasul mengatakan, hal bika junun. Apakah padamu terdapat kegilaan? Bahasa kitanya, kau wis gemblung apa? Bahasa kitanya, kau wis gemblung apa? Ngaku-ngaku zina. Nabi tidak langsung menegakkannya. Ha, kata kaum muslimin. Bukan berarti tidak mengapa zina sembiling orang konangan. Bukan seperti itu ya kaum muslimin. Tetap itu dosa besar. Kemudian di akhir kisah, laki-laki tersebut pun diterima pengakuannya. Karena dia mengaku. Nabi tidak mengejar, dia yang mengaku. Fahal ahsanta. Apakah engkau seorang yang sudah pernah menikah? Qala na'am. Laki-laki itu mengatakan, ya ya Rasulullah, saya sudah menikah. Fa'amara bihi ayurjama. Maka Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya untuk merajam laki-laki tersebut bil musalla, di musalla. Musalla apa langgar, Pak? Bukan itu, musola itu tempat tanah lapang. Bukan di masjid, di tanah lapang. Ditegakkan hukuman itu. Maka dilemparilah batu sampai dia mati. Hadis ini riwayat Bukhari wa Muslim. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dosa satu ini sangat mengerikan hukumannya. Berkata Imam Asy-Syaukani, panjang ucapan dari beliau yang berkaitan tentang penegakan hukuman had. Qala, saya bacakan. Anum kanu yaqulun la yanbaghi li adin ay yuqima shay'an min al-hudud duna sultan. Tidak boleh manusia menegakkan hukuman had selain penguasa. Selain apa? Penguasa. Ini dalam rangka penegakan hukuman had. Yang kesimpulan awal, wa'alaikum muslimin, ini kita bacakan yang berkaitan dengan jenis hukumannya. Walaupun dalam ayat Al-Quran, ayat rajam itu mensuhah, terhapus perucapannya, tetapi dalam pelaksanaan ada di zaman Nabi contoh-contoh orang yang dirajam dikarenakan apa? Zina. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adapun siksaannya nanti di yaumil kiamah disebutkan dalam hadis yang pernah kami sampaikan, pezina sudah diadab di alam kuburnya. Diadab terus sampai yaumil kiamah. Kita bacakan. Wa fi sahihil Bukhari, disebutkan dalam sahih Bukhari, min hadithi an-Nabi alaihissalatu wassalam lidrahu Samurah bin Jundub. Hadith dari sahabat Samurah bin Jundub yang mengisahkan mimpi Nabi alaihi salatu wassalam, yang di waktu itu dikisahkan ja'a ilan Nabi Jibril wa Mikail. Datang kepada Nabi malaikat Jibril dan Mikail. Panjang kisahnya. Faqala fandalakna fa'atayna ala mitli tanur a'lahu dikun wasfaluhu wasfaluhu wasi'un. Kami, yani Nabi Jibril dan Mikail, melakukan perjalanan. Ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, sampai di waktu itu kata Nabi, kami mendapati adanya satu ruangan seperti tanur, oven yang untuk membakar roti kalau bahasa kitanya. Aku melihat bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas. Kayak sepertiga berarti. Kayak bangunan ini. Atasnya sempit, bawahnya luas. Fihi laghatun waswat. Di dalamnya terdengar suara lengkingan, ceritan, tangisan, aduhan. Suara yang begitu gaduh. Laghat. Laghat itu suara yang keras. Waswat, lengkingan-lengkingan. Orang yang mengadu dan kesakitan. Qala fattala'na fihi. Kami pun melihat ke dalam ruangan itu. Faida fi rijalun wa nisa'un warat. Di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan-perempuan yang telanjang. Faida hum ya'tihim lahabun min asfalihim. Datang api yang begitu nyala-nyala yang besar, yang dahsyat dari arah bawah mereka. Faida ta'hum dhalika lahab daw-daw. Ketika api itu membakar bagian bawah mereka, maka mereka pun menjerit sekeras-kerasnya suara. Min syiddati harrih, karena saking panasnya api itu, mereka menjerit kesakitan, melengking. Oh, terus seperti itu azab. Nabi menyebutkan, aku bertanya kepada Jibril dan Mikail, siapakah mereka itu? Qala, dua malaikat itu menjawab, haulai zunat wa zawani. Mereka itu adalah para pezina laki-laki dan pezina perempuan. Yani minar rijali wan nisa, fahada adabuhum ila yaumil qiyamah. Itu siksaan bagi mereka sampai hari kiamat. Kapan berarti adab ini ada? Di alam kubur. Adab ini ada sudah mereka rasakan azabnya di alam kubur yang disebut dengan barzah. Jeda waktu antara kematian sampai dibangkitkan nanti di yaumul akhir, ini namanya barzah atau biasa disebut alamul kubur, alam kubur yang berbeda dengan alam dunia. Hadirin kaum muslimin rahimani warham jami'an, sehingga janganlah kita mendekati perzinaan, di samping itu aib besar, hina pelakunya, rendah, hancur kehidupannya, fahisyah, sasabila, hidupnya akan rusak. Orang yang tadinya baik karena zina akan rusak hidupnya. Akan jelek. Istrinya minta cerai, anaknya menanggung malu, selamanya menyandang nama anak pezina. Padahal yang zina orang tuanya, anaknya pun malu. Walaupun tidak ditegakkan hukum had, tetapi manusia menghukum dia dengan mengecap pezina. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang bertanya, Ustaz, saya kebutuhannya tidak tercukupi. Maksudnya ini, kebutuhan apa? Biologis. Solusinya, bujo maning. Solusinya nikah lagi. Bukan solusinya Anda berzina. Apa boleh? Boleh. Tapi istri saya melarang. Lah, itu urusanmu, Pak. Artinya agama membolehkan agar supaya Anda tidak jatuh pada perzinaan. Ini bukan perkara yang remeh. Poligami itu disyariatkan karena Allah Maha tahu kebutuhan hamba-hambanya. Karena itu di negeri kita banyak sekali orang yang berzina setelah menikah, dikarenakan antaranya adalah mereka menjauhi sunnah yang satu ini. Bahkan ada yang terang-terangan satu partai mengharamkan poligami. Tahu rasa kamu nanti, wanita jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, mau dikemanakan wanita itu? Syariat itu lengkap, syariat itu tepat, syariat itu pas. Siapa yang mengingkarinya maka dia sesat, hancur dunianya maupun akhiratnya. Maka dengan ini ya kaum muslimin, marilah kita apa, nikah lagi, monggo. Marilah kita berhati-hati dari perzinaan yang setiap saat mengkhawatirkan diri kita, kita laki-laki. Ketika melihat wanita yang cantik, yang rupawan, syahwat kita naik, itulah laki-laki. Sehingga mengkhawatirkan jatuh dari perzinaan. Wala taqrabu az-zina. Jangan kau dekati segala hal yang menjurus kepada perzinaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita sambung sedikit pada salat isya. Sedikit, tidak lama-lama pak. Kurang dari jam 8 insyaallah. Setuju tidak bapak? Termasuk kurang dari jam 8, setengah 8. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.